Sudah saatnya kamu tampil cantik dan bersinar sepanjang hari. Buatlah orang-orang di sekelilingmu terpesona. Kini telah hadir Give Beauty Soap baru, menghadirkan kesegaran, kelembutan, dan keharuman yang tahan lama. Temukan pesonamu yang beragam bersama Give Baru. Kini diperkaya dengan bahan alami pilihan yang menjadikan kulitmu lebih halus, lembut, dan bersinar. Give Baru hadir dengan fine fragrance perfume yang modern, membuatmu semakin fresh dan percaya diri jalani hari. Give Baru hadir dalam 6 varian yang disempurnakan. Saatnya tampil memukau, penuh pesona bersama Give Baru.